pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara-saudara. Berita pagi edisi hari ini, Jumat 9 September 2016, dibacakan Ardiansyah. Warga Aceh Jaya kritis tertembak peluru nyasar polisi. Seorang pencuri tewas di amuk warga dan tiga lainnya luka parah. Seorang penderita AIDS meninggal di Aceh Tengah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Suwardiarani, 50 tahun, warga Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Aceh Jaya, ditembusi timah panas di bagian lambung saat berada di kebun sawit miliknya di belakang kantor Koramil di Kuta Tuha, Kamis siang. Korban diduga terkena peluru nyasar polisi saat terjadi kejar-kejaran dengan bandar narkoba saat melakukan transaksi jual-beli narkoba di kawasan kebun sawit di lokasi kejadian. Kapolres Aceh Jaya AKBP Riza Yulianto mengatakan Suwardiarani merupakan korban peluru nyasar dalam sebuah pengejaran para bandar narkoba yang hendak melakukan transaksi jual-beli narkoba di kawasan kebun sawit milik korban. Sementara bandar narkoba berhasil melarikan diri. Kapolres menjelaskan kejadian itu berawal saat seorang polisi menyamar sebagai pembeli melakukan transaksi dengan tersangka di kebun sawit. Untuk menghentikan tersangka melarikan diri, polisi lain dari satuan narkoba melakukan pengejaran sambil melepaskan tembakan peringatan dengan senjata pistol. Tiba-tiba ada warga yang melaporkan ke Polsek bahwa Suwardiarani yang terkena peluru nyasar. Suwardi langsung dilarikan ke RSUD Teuku Umar setelah sempat ditangani di Puskesmas Panga. Saat ini korban yang mengalami luka tembak masih sadarkan diri meski peluru menembus bagian lambungnya. Terkait dengan kasus tersebut, Kapolres Aceh Jaya menegaskan pihaknya tetap bertanggung jawab. Kapolres masih menyelidiki siapa anggota polisi yang melepaskan tembakan hingga ada korban yang terkena peluru nyasar. Sudarlun, sekawanan pencuri Kamis dini hari dihajar warga Gampung Matang Bungong, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur setelah dipergoki membobol rumah salah seorang warga Gampung Matang Bungong. Akibatnya seorang pelaku tewas dan tiga lainnya luka parah. Satu dari empat pelaku pencuri bernama Haryu Dianto, 44 tahun, warga Sukadamai, Kecamatan Hinai Langkat, Sumatera Utara, meninggal di RSUD Dr. Zubir Mahmud, Kamis pagi. Tiga tersangka lain, yaitu Mursalin, 27 tahun, dan Saiful, 30 tahun. Keduanya asal Aceh Utara dan Muhammad, 50 tahun, asal Tamiang, masih dirawat. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto mengatakan awalnya salah satu pelaku mencongkel rumah milik M. Yusuf, warga Matang Bungong, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur. Namun istri M. Yusuf bernama Zainab memergoki pelaku yang masuk ke dalam rumah dari jendela. Teriakan Zainab mengundang kedatangan warga. Para tersangka yang melarikan diri langsung dikejar warga. Namun tiga dari empat pelaku berhasil dikepung massa. Satu pelaku, Saiful, berhasil kabur. Tak lama kemudian Saiful berhasil diamankan warga dan diserahkan ke polisi. Sementara ketiga pelaku yang sempat dikepung massa langsung dikeroyok hingga terluka parah. Bahkan seorang tersangka tewas saat dirawat di rumah sakit. Mobil Avanza yang mereka gunakan juga ikut dibakar massa. Sudarlun, seorang pria berusia 30 tahun penderita HIV/AIDS meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Datu Beruta Kengon, Aceh Tengah, Kamis dini hari. Korban yang bekerja di salah satu salon kawasan terminal Paya Ilang, Takengon, sempat dirawat di ruang isolasi selama 5 hari atau sejak 5 September 2016. Dr. Hardianis, Direktur Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, mengatakan pasien penderita AIDS itu diantar oleh temannya ke RSU Datu Beru untuk menjalani perawatan. Pria itu tidak memiliki identitas apapun sehingga pihak rumah sakit mengalami kesulitan mencari pihak keluarganya. Hardi mengatakan sehari setelah diterima pihak rumah sakit, pasien ini dipastikan terinfeksi AIDS setelah dilakukan pemeriksaan intensif. Pasien tanpa identitas ini meninggal dunia Kamis dini hari pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Korban diduga berasal dari Sumatera Utara. Menurut Hardi, kondisi korban sebelum meninggal sangat memprihatinkan. Diduga korban tidak pernah memeriksakan kesehatan selama tinggal di Takengon. Jika sampai hari ini tidak ada pihak keluarga yang menjemputnya, maka jenazah korban segera dikebumikan karena berbahaya sudah terkena jenis penyakit terinfeksi. Sudarlun, dua bocah bernama Muhammad Sabri, 13 tahun, dan Said Syahwa Maulana, 14 tahun, tewas tergilas dam truk di Jalan Nasional Medan Banda Aceh, tepatnya di Simpang Tanjung Sementuk, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Rabu malam. Sementara rekannya Surya, 13 tahun, mengalami luka berat. Ketiga korban warga Dusun Rahmat, Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Kanit Laka Lantas Polres Aceh Tamiang, Ibda Sahrial, mengatakan kejadian bermula ketika Muhammad Sabri, Syahid Syahwa Maulana, dan Surya pulang mengaji dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor jenis Jupiter Z tanpa plat. Mereka melaju dari Kota Langsa menuju Kuala Simpang. Tiba di Tanjung Semantuk, Kecamatan Karangbaru, ada kawanan lembu sedang menyeberang. Diduga mereka melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak gerombolan lembu di tengah jalan yang menyebabkan ketiganya terpental ke badan jalan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul dam truk dan langsung menggilas para korban. Akibatnya Sabri dan Syahid meninggal di tempat, sementara Surya mengalami patah tulang tangan kanan. Warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit Aceh Tamiang. Saat ini sopir dam truk plat BL8522WL Abdurrahman, 62 tahun, warga Perla Aceh Timur, sedang diperiksa di Satlantas Polres Aceh Tamiang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Kapolda Aceh Irjen Husin Hamidi mengatakan Polda akan memberikan tindakan tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum yang berdampak pada pelaksanaan tahapan Pilkada 2017 di Aceh. Mulai dari sekarang, tim Polda Aceh terus memantau dan akan segera menindak siapapun yang berupaya mengacaukan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Kapolda menjelaskan untuk pengamanan tahapan pelaksanaan Pilkada 2017, Polda Aceh melakukan berbagai upaya sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Polri juga akan bekerja sama dan berkoordinir dengan pihak TNI dalam menjaga situasi dan kondisi menjelang saat pelaksanaan Pilkada nanti. Kepada semua peserta yang akan berkompetisi dalam pesta demokrasi tahun depan, Kapolda berharap semuanya patuh dan menghormati aturan yang telah ditetapkan. Untuk semua calon, Kapolda juga meminta agar bisa mengendalikan massa atau pendukungnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan gesekan-gesekan antar massa pendukung yang mulai terlihat di salah satu kabupaten, Kapolda menyerukan semuanya untuk tetap tenang dan taat pada aturan. Kapolda berjanji, terutama tim di Satuan Polres akan terus memantau perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Sudarlun, hampir satu bulan masuk DPO polisi, pelaku pembacokan bernama Ruslan, 30 tahun, akhirnya berhasil diringkus oleh Polsek Nurussalam Aceh Timur. Pelaku diringkus pada Rabu kemarin di Gampung Bukit Pala, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, karena terlibat pembacokan terhadap Marzuki, 40 tahun. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto mengatakan, sebelumnya Ruslan telah ditetapkan menjadi DPO oleh Polsek Nurussalam. Ruslan dilaporkan oleh Fitri Wati, 32 tahun, istri Marzuki, ke Polsek Nurussalam pada Kamis 11 Agustus lalu, pasca Marzuki dianiaya dan dibacok Ruslan. AKBP Rudi menjelaskan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Ruslan kepada Marzuki berawal saat Marzuki hendak menuju kebun. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Ruslan menghampiri korban sehingga terjadi pertengkaran mulut. Saat itulah Ruslan membacok Marzuki dengan sebilah parang. Pasca melakukan penganiayaan, Ruslan langsung melarikan diri. Setelah mendapatkan laporan dari istri korban, polisi terus melakukan pengejaran termasuk melacak keberadaan pelaku. Akhirnya Ruslan berhasil ditangkap di Gampung Bukit Pala, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur. Sudarlun, Subdenpom Langsa saat ini mengamankan seorang oknum prajurit TNI berinisial Serda RH karena dilaporkan oleh warga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan Dim 0104 Aceh Timur, Letkol Amril Haris Isya Siregar mengakui jika Serda RH sudah diamankan di Pom Langsa terkait kasus pencabulan. Bahkan kini sudah memasuki proses persidangan kedua. Dan Dim Letkol Amril Haris menyayangkan perilaku oknum Serda RH karena perbuatannya telah mencoreng institusi TNI. Letkol Amril menyebutkan jika terbukti bersalah maka oknum prajurit itu akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dandim juga menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran apapun yang dilakukan prajurit TNI di lapangan, khususnya di wilayah Kodim Aceh Timur. Untuk diketahui, Serda RH 46 tahun selama ini ditugaskan sebagai Babinsa di Koramil Kuta Binjai Kodim 0104 Aceh Timur. Pria itu dilaporkan mencabuli seorang gadis kecil yang masih tercatat siswi SMP. Akhirnya ibu korban melaporkan kasus itu ke pihak POM setelah mendapatkan pengakuan dari anak gadisnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 9 September 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darun, wassalamualaikum.